Muhammad ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-Mu'allif rahimahullahu taala bab bayan syai'in min anwa'is syi'r. Bab tentang keterangan apa-apa yang ada pada macam-macam sihir. Qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Auf an Hayyan ibni Alaq haddatsana Qatan ibnu Qabisah an abihi annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna iyabata wa tarqa wa tiyarata minal kibti. Telah berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ja'far telah mengabarkan kepada kami Auf dari Hayyan Ibn Alaq telah mengabarkan kepada kami Qatan Ibn Qabisah dari bapaknya. Sebabnya seorang sahabat annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya bapaknya tersebut telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal iyafata wa tarfa wa tiyarata min al-jibti. Sesungguhnya iyafa al-iyafata zajaratai wa tafa'u bi asma'iha wa aswatiha wa numarriha. Ini apa? Yaitu melepas seekor burung. Kemudian dia mentakwilkan atau tafa'ul berprasangka membuat persangkaan berdasarkan nama burung tersebut atau berdasarkan bunyinya atau berdasarkan jalan atau arahnya orang yang dikempung dari burung tersebut. Jadi namanya apa? Zaman dahulu jahiliyah biasa melepas burung, apakah itu burung merpati misalnya, dilepas berarti dia nanti mentakwil atau mentakwilkan burung ini, kemudian suara ini dan dia larinya kemana? Maka dia ditakwil dengan melepas burung beserta nama burung tersebut dan namanya dan arah terbangnya. Maka ini yang disebut dengan pekerjaan iyafah. Semisal misalnya oh dia melepas burung merpati. Burung merpati itu lambang apa? Lambang cinta misalnya. Oh dia berbunyi arahnya ke kanan misalnya. Oh berarti ini cocok ini bisa berjodoh ini. Pas misalnya ini apa? Persangkaan berdasarkan perilaku burung. Sampai sekarang masih. Orang yang meninggal mendapatkan burung karena mati mata. Takwilnya apa nih bang? Halo? Takwilnya apa? Takwilnya apa? Oh, iya. Ya, sudah ini kulit kantor, oh, iya. Oh, iya. Saya ingin saya pas umum. Siani. Berarti ini mikro sebagian dilepas, sebagian boten pripun ya? Sebagian mampu dilepas. Sebagian boten dilepas. Walaupun mereka sudah orang awam. Kalau bukan ini, kalau bukan itu, belakang pulau ada. Ayam. Ayam. Ayam. Bukan ada. Nah, ayam pun memang hemat. Bukan. Ada yang mengatakan itu bukan turun, maksudnya ketika dia melihat misalnya bekas untuk mandi suatu yang buruk, dia melihat hantu atau apa, dia berperasaan oh kayaknya mandi di sini, dengan dilepas burung itu akar apa rohnya itu dibawa terbang sama burung. Yolah, ada yang seperti itu keyakinannya untuk apa biar rohnya itu jangan di situ terus gitu. Ya enggak ada guru keluarganya. Ini keyakinan yang batin. Karena manusia yang namanya rohnya sudah dicabut yang berada para malaikat, di bawah malaikat, kalau dia orang baik maka akan sampai ke atas langit. Kemudian ditempatkan di Aliyin, tempat yang mulia yang tinggi. Dan tatkala dikembalikan kepada jasadnya, maka tatkala di awal tatkala ditanya kemudian bisa menjawab, maka Allah senantara bentangkan kuburnya, kemudian dia dicatat roh tersebut di berada di alamnya, tempat yang tinggi yang mulia. Begitu juga kalau roh orang yang jahat, orang kafir dan lainnya, maka setelah dicabut naik ke langit, langit pintu-pintu langit ditutup, kemudian kembali lagi dihempaskan dari langit, dihempaskan, kemudian setelah masuk ke dalam tubuhnya, kemudian ditanya oleh malaikat, dia tidak bisa menjawab. Akhirnya disiksa. Kemudian ditetapkan bahwasannya roh tersebut ditempatkan di sijil. Jadi yang namanya roh manusia itu tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa, apalagi kembali lagi berwujud seperti orang yang manusia. Itu yang bermain adalah setan, nakut-nakuti orang, membuat image bahwasannya orang yang mati itu masih bisa kembali lagi. Sehingga apa? Keyakinan-keyakinan seperti ini diyakini oleh orang-orang sebagian besar kaum muslimin. Sehingga mereka beryakinan para wali itu tidak mati. Banyak kejadian teman-teman ke kuburan, dia menampakkan diri, hujannya seperti persis orangnya seperti itu orangnya. Padahal apa? Itu hanya setan, tipuan setan yang bermain. Sehingga apa? Dengan keyakinan seperti itu mereka apa? Meminta-minta kepada para wali. Dan mereka keyakinan bahwasanya wali malaikatnya tidak mati. Kalau diminta dia bisa menjawab. Dan ada orang, banyak orang yang melihat sunan ini, sunan itu. Maka ini apa? Tipuan setan. Padahal roh seluruh manusia sudah terputus, ada dinding namanya alam barzah, yang bisa berhubungan lagi dengan orang yang ada di dunia. Sehingga yang bermain adalah malah setan yang menyesatkan manusia. Sehingga mereka berkeyakinan para guru-guru, para orang-orang soleh, para wali, tidak mati mereka. Kalau dimintai mereka mendengar, bisa mengabulkan hajatnya, hajat-hajat. Ya, karena yang berperan adalah setan, setan yang masih hidup, ya, bisa saja. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam peribadatan kepada setan tadi yang merubah dirinya sebagai para wali, orang soleh dan yang lain. Adapun ia apa yang di sini adalah dia meramal berdasarkan burung. Kalau burung kesana, kamu jangan, burungnya ke kiri misalnya, jangan dilanjutkan. Misalnya, nanti kamu akan gagal, atau mungkin bukan jodohnya dia. Ini apa? Meramal dengan burung. Melepas burungnya mati, belok ke kiri. Wah, ini aman. Sukses, ganti-ganti. Jangan lihat, ganti yang lain. Sampai dia melepas burung, tekanan. Wah, amat baik. Maka ini contoh dari ini apa? Wattarqa Wattarqa al-qattu yakutu bi'arfir ramli wadjarbu bil'asa lis-sehri wal-kasru al-mughayyabat. Sedangkan at-tarqa ini adalah seseorang yang menggaris di tanah, kemudian memukul garis tersebut dengan tongkat, kemudian dia meramal dengan garis-garis tersebut untuk menyebab hal-hal yang baik. Ini ramalan sihir berdasarkan ini perilaku dia menggaris di atas tanah. Garis-garis, kemudian dia pukul dengan tongkat, kemudian dia meramal nasib seseorang, perilaku seseorang, hal-hal yang gaib. Ini namanya tarqa. Wa tiyarata minal jibati, dan juga tiyara kemarin sudah dibahas, itu meramal dengan sesuatu yang ada pada alam sekitar. Ya roh, mengaitkan sesuatu dengan alam sekitar, kemudian meramalnya. Baik itu yang dia lihat maupun yang dia dengar. Baik yang dia lihat maupun yang dia dengar. Contoh yang Allah yang mana? Dia memancing perduaan ulo, siap. Dia mendengar misalnya malam-malam dengar apa? Kulit. Wah. Ada orang meninggal. Maka naik tayyur, tiara. Dia meramal dengan hal yang dia dengar atau yang dia lihat. Tentunya apa? Disandarkan kepada makhluk yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyangka bahwasanya sesuatu kejadian itu disebabkan karena hewan tertentu atau benda tertentu atau kejadian tertentu. Padahal segala sesuatu yang kejadian ini yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Minat jibti ay amal syahri. Sehingga ia apa? Meramal dengan menerbangkan burung atau tarpa menggaris-garis kita di tanah, kemudian dipukul, kemudian merana dengan sihir dan tiara, merana dengan sesuatu yang dia dengar dan dia dengar dan dia lihat, maka ini termasuk amalan-amalan sihir. Pada syarat yang mulia, syarat ijmali, keterangan global, secara global dalam hadis tersebut. Lama kana muslimuna fi awal Islam ala janibin kabirin min adatul jahiliyah al mutasibah min al maghi fi adhanihim. Tatkala dahulu kaum muslimin di awal-awal Islam, tentunya mereka masih melekat di hati-hati mereka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang terus ada pada masyarakat, yang telah mengendap di dalam hati. Ia sudah menerima tauhid ya, ia sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia, para sahabat di awal Islam belum tahu rincian tentang tauhid itu apa ya. Belum tahu tentang tiara, belum tahu tentang niyarah, ini atarkah seperti itu, sedikit atau bukan. Syara'al Islamu fi tathirihim min tilkal khurafat allati la tustanadu ila dalil syar'i. Maka Islam mensyariatkan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat untuk mensucikan hati-hati mereka dari khurafat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang banyak mengandung kesyirikan dan sihir. Yang keyakinan-keyakinan khurafat tersebut tidak bisa disandarkan dengan dalil yang syar'i. Wala hujjatan aqliyatan salimatan, dan juga tidak bisa disandarkan dengan hujjah, bukti-bukti secara akal maupun secara akal yang sehat. Wala tajribatan sadiqatan musyahadatan, dan perkara-perkara tersebut tidak bisa disandarkan kepada tajribah, percobaan-percobaan yang ilmiah atau sesuatu yang sudah dibuktikan. Wa min dalika ahyafatul ladhi hiya zajrul tayyib wa tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa marriha. Di antara perkara-perkara yang tersebut yang masih hangat di hati-hati mereka di awal Islam adalah al-ahyafah, yaitu menerbangkan, melepaskan burung, kemudian merana dengan nama burung tersebut, suara burung tersebut, dan arah atau kemana burung tersebut terbang. Waqaf wa huwa al-fattu bil-ramli wa ramyul hasar bil-wusuli ila syihri wa kashwi min anil mughayyabat. Dan juga akal menggaris di atas sana, kemudian melempar atau memukulkan dengan tongkat agar sampai bisa kepada perbuatan sihir, dan dengannya bisa menyingkap barang-barang yang gaib. Masih ada sebenarnya. Ada. Enter buat nama. Siap. Untuk garis tu. Ya. Untuk ada. Atau mungkin bacanya garis-garis. Apa? Garis tangan. Garis tangan. Ini nasihat. maksudmu? Termasuk juga? Atau termasuk tiara? Hampir sama? Tiara. Tiara ini. Wa tiaratul ladhi hiya ad-dasyam, dan juga tiara yaitu dasyam ramlan. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi salas min as-sihr, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya ketiga macam ini adalah termasuk perbuatan sihir. Waqad taqarrara 'inda muslimin bi adillatin syar'iyyah an ta'ati as-sihr wa ta'allam wa ta'allamuhu wa ta'limuhu haramun yajibu istinabahu wa tabarra'u minhu wa tabarra'a minhu wa min ahlihi. Dan sungguh telah ditegaskan atas kaum muslimin dengan dalil-dalil syar'i bahwasanya sihir, mempelajari sihir dan mengajarkannya ini hukumnya haram, wajib untuk dijauhi dan berlepas diri dari sihir dan para pelaku-pelaku sihir. Walasalah mengundal faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Akulah yang pertama, bayan salah satu min anwa'i sihri wa iya a'iyafatu wattur wa tiyaram, keterangan tentang tiga jenis perlihatan sihir yaitu al-iyafah, menerbangkan burung kemudian meramal, wattur menggaris di atas tanah kemudian meramal, wa tiyaram dia meramal dari apa-apa yang dia dengar dan dia lihat. Azaniyah tahrim as-sihr, haramnya sihir. Munasabat hadis ila bab, kesan hadis ila bab, haitsu dalat al-hadis 'ala anna iyafata wa tarqa wa tiyaratan min as-sihr. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa iyafah menerbangkan burung, menggaris di tanah, dan tiarah meramal apa yang dia dengar dan dia lihat, maka ini termasuk dari perbuatan sihir. Munasabah hadis li tauhid, kesan hadis kepada tauhid, ayatu afad al-hadis wa anna hadhihi salasa min as-sihr. Di mana hadis ini memberikan faedah bahwasanya ketiga perbuatan tersebut termasuk sihir. Wa sihru mabniyun 'ala syirki, dan sihir ini terbangun di atas kesyirikan. Kebiasaan nebak tapi sudah terlalu apa nih, terbiasa di masyarakat gitu. Misalnya Jawa itu dan apa seperti itu enggak boleh diyakini kebenarannya. Bisa jadi bisa enggak kan seperti itu. apa ada buktinya mesti yang dua mesti nakal. Mungkin waktu kecilnya nakal, tapi waktu besarnya jadi orang saleh misalnya. Seperti ini. Berapa banyak yang dulu kecilnya nakal, tapi besarnya anteng ya. Banyak orang seperti ini. Anteng orang ngaji. Banyak orang kecilnya izin ya, besarnya dia. Kenapa? Kecilnya sudah banyak mainan, besar sudah bosan. Di rumah guys. Banyak orang seperti ini. Sebaliknya, kecilnya kayaknya anteng ya, bosan gede kelayapan. Masa kecil kurang bagi ya, kurang jalan dulu kecilan. Takwil dengan ramal itu beda loh. Misalnya yang kecil saya kan dalam Ustaz yang nakwil mimpi orang-orang nah, itu termasuk enggak? Kalau masalah mimpi itu memang takwil. Bahasanya takwil. Itu termasuk tak? Bukan. Bukan. Bukan. Tapi kalau menakwilkan mimpi itu ada kaidahnya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Mimpi itu dari Allah atau dari setan? Ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Kalau yang dari setan biasanya orang yang tidur itu sebelumnya tidak membaca, tidak berdoa, biasanya gangguan setan. Kalau selalu berdoa, kita dari Allah. Ya, insya Allah. Soalnya orang yang berdoa sudah dilindungi oleh Allah SWT. Ya, tergantung orang yang berdoa itu hatinya terkadang atau enggak ada, cuma mengucapkan toh, cuma pikirannya melayang. Saya kemarin itu mimpi ketemu Nabi, Pak. Padahal tidak ada angan-angan ketemu. Mana Nabi itu, Pak? Nabi Muhammad. Wah, Nabi ini wajah, ya. Ujung-ujungnya kok mimpi. Saya pernah bagus, Pak. Cina atau Arab? Mungkin setiap kita bekal, Pak. Kalau dengan adab yang benar, dengan adab yang benar tidur, wudu dulu ya, sholat, kemudian berdoa. Kalau dia berdoa, kalau ketemu Nabi, insya Allah itu betul. Soalnya Allah, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nabi kita masuk. Karena kan dia tak dulu kan saya. Terus misalnya saya kan takut lah karena rencana itu tidak dilaksanakan, terus saya membayar kafarat. Malamnya kok mimpi ketemu Nabi. Terus seakan-akan kesalahan saya itu diampuni Allah. Nah itu tafsir yang dulu itu. Anu Pak, dalam mimpi seakan-akan sudah kami jaga bumi, bukan takwil itu Pak. Dalam mimpi terbayang jam. Itulah kalau saya belum pernah melihat tahu takwilnya ketemu Nabi itu takwilnya apa belum. Kalau terjemahnya kan sudah bisa menyelesaikan ya, semua nanti makanya orang yang itu tahu jaga itu. Iya, makanya. Contohnya dia tergambarkan dari saya dulu. Bahkan jangan. Ular lah. Di. Semoga ape. Mimpi ketemu Rasul tapi Rasul tidak jenggotan. Yang berarti bukan Rasul. Ada cerita itu. Ketemu Rasulullah bikinnya tampil. Kalau ketemu Rasulullah orang yang saleh di atas sunnah ya insya Allah. Tapi kalau kesimpulan. Orang yang ketemu Rasul tapi dalam keadaan dia orang menyimpang ya. Dia nasihatkan sendiri itu Rasulullah masalahnya bukan. Kalau ahli ustaz tadi masalah nomor. Nomor. Malam saya ngerti nomor ini. Nomor paginya saya beli siapa? Mana? Dan anak. Rezeki atau dari setan tuh mbak? Ya, dari setan. Soalnya beli nomornya sendiri itu judi. Oh iya. Iya. Itu ngaji ya berapa? Ini kok anu uang sitnya sing setan ya. Udah kumaaf ya. Belum sakit saya. Itu ilhamnya dari setan. Biar tambah mantap le judi. Kemarin itu kan beri nomor laki-laki sudah masuk ini. Saya tidak beli. Ya. Kalau dapat berarti itu uangnya haram kan? Oh iya iya. Riba itu. Kalau dapat malah nanti tambah ujian lagi. Berapa juta ini jadi untuk apa ya? Iya pasti saya beli 10.600.000. Garam ya Ustaz. Itu nanti tipuannya padahal dapat satu kali belinya setiap hari ya. Berapa tahun dihitung sama. Pengeluarannya dengan pendapatnya sama. Dapat bisa. Atau mungkin malah lebih banyak. Ya, tombolnya. Soalnya dia beruntung ternyata rugi. Ada yang khusus tentang Pak Wilming itu aja. Mimpi lihat ular. Apa tak? Keliru. Ular itu sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya. Ular itu tafsirnya itu orang yang menyimpang ahli bid'ah. Oh itu anu kalau itu mimpinya mimpi seseorang. Malah pintinya rontok. Kalau itu benar-benar petunjuk kalau itu akhirnya orangnya kan jadi apa? Jadi taubat ya. Dengan mimpi seperti itu dan mimpinya seperti beneran. Pernah dengar ceritanya? Pernah? Yang belum dengar hanya yang sudah pernah. Ceritanya apa? Itu banyak faedahnya. Masih ada qala al-Allah wa ali ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kataba syu'batan minan nujumi faqad kataba syu'batan minas sihri zada ma zada rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaba'a syubhatan minan nujum." Orang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari dari sebagian sihir. Semakin bertambah dia belajar ilmu perbintangan, semakin bertambah ilmu sihir. Dan tentang ilmu perbintangan nanti insya Allah ada babnya sendiri di belakang. Aksan Tanjim. Ini hanya sebagai mukadimah. Ibarat siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu perbintangan, semakin dalam dia masuk ke dalam sihir. Sehingga ilmu perbintangan itu sebagian ada yang sebagian itu haram, sebagian tidak haram. Dan nanti insya Allah akan diterangkan yang lebih detail di belakang. Kemudian kalau secara rahimahullah asharu ijmali, keterangan secara global dalam hadis tersebut, lamakana ghaibu mina asya'i lati istaksarallahu biha abdalan nabi sallallahu alaihi wasallam kula muhawalatin istikshafi wal itra'i ala asrani. Tatkala perkara-perkara yang gaib dari segala sesuatu yang Allah SWT memang sembunyikan, khususkan bahwa pengetahuan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan seluruh orang-orang yang berupaya menyingkap hal-hal yang baik tersebut dan berupaya untuk menyingkap rahasia barang-barang yang baik tersebut. Seperti umur manusia, nasib manusia, ini yang tahu Allah SWT. Jadi kalau ada seseorang yang berusaha ingin tahu nasib manusia, rezeki manusia, celaka atau bahagia, berarti dia apa? Dia berusaha menyingkap rahasia Allah SWT dengan apa? Tentunya dengan ilmu sihir. Dan tidaklah sihir itu dilakukan kecuali sebagai tipuan saja dari para setan, kedustaan belaka. Ya tentunya hasilnya yang namanya ramalan bisa benar bisa salah. Kenapa harus dilakukan? Karena orang yang melakukan nanti dia akan mengharapkan imbalan dari orang yang akan diramalkan sendiri. Kalau saya ramalkan, gimana nasib saya besok? Saya ini mau buka warung, buka toko, gimana diramalkan? Karena harus menggalau di sana. Tentunya apa? Dia ngasih uang, budoteng kepada orang si peramal. Jadi orang meramal ini melakukan sihir dalam rangka untuk mencari imbalan dengan cara yang batil. Wa min dalika at-tanjim alladhi huwa istidlalu bil ahwal falakiyah ala hawadisil ardiyah. Di antaranya adalah ilmu tanjim, ilmu perbintangan, yang dengan dia mempelajari perbintangan tersebut, dia akan bisa menunjukkan tentang keadaan-keadaan falakiyah astronomi, letak-letak bintang, muncul dan tenggelamnya. Dirama dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam anna at-ta'allum hadza ad-darba min as-sihr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari, telah memberikan tahu bahwasanya ini termasuk juga dari ilmu sihir. Wa annahu kullama absara absara insan minhu babat absara nasr. Setiap manusia itu tenggelam di dalam ilmu perbendangan, berarti dia telah banyak tenggelam di dalam ilmu sihir. Insyaallah ini kan kita baca pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Barakallahu fikum. Tergantung, kalau mainnya dia berwasiat, besok kalau mati anu yo lepas no. Berarti dia berwasiat, berarti dia berdosa mayatnya. Apa? Wasiat dalam kejelekan. Tapi kalau si mayat tidak berwasiat, kalau ada orang melepas, berarti si mayat terlepas diri. Berbeda keadaan dengan orang yang melepas burung. Walaupun tidak berhasil, tapi kebiasaan masa hidupnya mereka juga melakukan hal-hal seperti itu. Oh gitu. Kalau dia sendiri apa ya, gitu, melakukan seperti itu, ya itu sudah menjadi adat yang biasa dilakukan. Maksudnya istilahnya apa, orang itu nanti kan akan ganti keben ya. Dulu dia melepas burung, sekarang setelah mati dia dilepas burung. Ya artinya apa? Dia menyetujui perbuatan seperti itu. Ya tentunya ya dosa yang meraihkan Allah SWT. Walaupun dia mati juga. Ya dosanya itu tadi membenarkan, membenarkan apa yang diperbuat oleh Allah. Walaupun dia tidak berwasiat, kenapa? Dia pada dirinya dia seperti itu.